Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita mampu melaksanakan perintah Allah sekaligus menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah, kepada para sahabatnya, seluruh pengikutnya. Untuk itulah mudah-mudahan kita dapat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar yang berbahagia, kita melalui siaran radio Republik Indonesia yang kita cintai ini dapat menyampaikan pesan dalam acara penyejuk hati. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesejukan sehingga kita mampu melawan panasnya api neraka ataupun tantangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat ke-47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana 'ala sururin mutaqabilin. Artinya, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari dada orang-orang muttaqin yaitu dengki dan permusuhan. Kita melihat persahabatan yang terjalin dalam dunia kejahatan penuh dengan dendam, sedangkan di akhirat orang-orang muttaqin telah disucikan Allah dari hal yang dibenci. Arti muttaqin hidup bersama dengan istri yang suci, dikumpulkan dalam kebenaran dan tidak saling berlomba, tidak ada rasa dengki di antara mereka. Dendam adalah rasa dengki yang terpendam di dalam jiwa manusia. Maka kita mengetahui bersama bahwa di dunia sebahagian kaum muslimin memiliki sudut pandang yang berbeda, tapi semuanya diikat dalam keyakinan yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasulnya. Sebagaimana kita lihat contoh sebagai empat sahabat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, atau Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan semua yang keempat ini adalah merupakan saling berbeda antara satu yang lainnya. Begitu juga Talhah dan Zubair yang bahwasanya mereka terlibat dalam peperangan, terlibat dalam ide-ide yang mana kadang-kadang ide para sahabat-sahabat Rasulullah itu berbeda. Itu adalah hal yang biasa. Karena apa? Karena tidak ada masalah lagi kalau seandainya mereka itu atas dasar ketakwaannya kepada Allah disatukan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka itu tidak melihat perbedaan-perbedaan tersebut. Itulah kalau Allah sudah memberikan rahmat, maka jaminan Allah Subhanahu wa taala yang pertama, wa naza'na. Allah mengatakan wa naza'na artinya kami ambil ini, kami lenyapkan rasa dendam. Kenapa Allah menyebutkan wa naza'na? Bukan hanya Allah yang Allah ingin maukan, tapi Allah perintahkan kepada para malaikat-malaikatnya untuk mencabut segalanya itu sehingga mereka itu merasakan bersaudara, bahkan lebih daripada saudara kandung mereka sendiri. Maka kalau kita melihat persahabatan ini dibangun atas dasar ketakwaan, maka kita tidak akan ada saling terintimidasi satu sama lainnya. Kita akan merasakan bahwasanya apa yang disabdakan Rasulullah, ad-dinu mu'amalah, itu betul-betul kita laksanakan. Tapi kalau kita lihat di dunia lain, sudut sisi lain, kalau seandainya persaudaraan itu mereka bangun bukan atas dasar ketakwaan kepada Allah, maka mereka akan selalu diselimuti oleh rasa dendam. Dendam itu disebabkan rasa iri hati. Dendam itu juga artinya adalah merupakan rasa dengki yang tidak terhingga sehingga mereka itu tidak akan pernah puas dalam melaksanakan segala sesuatunya. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan menyebutkan wa nazana itu adalah merupakan rahmat Allah yang sangat luas. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita. Itu adalah hal yang sangat mudah bagi Allah. Kalau Allah sudah ingin mencabut rasa dengki, rasa dendam di dalam hati kita, kalau sudah itu tercabut, masya Allah, kita akan merasakan indahnya di dalam kehidupan ini. Tidak ada satu hambatan pun karena kita, kecuali melaksanakan berdasarkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin akan disampaikan lebih jelas lagi oleh Ustaz Zainal Arifin bagaimana ghillun itu, bagaimana Allah mencabut semua rasa al-ghil ataupun gulul. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Ayat 47 ini masih terkait dengan ayat 46. Di ayat 46 terkait dengan tempat. Surga dibuat damai dan aman, sehingga orang yang menempatinya aman. Jadi terkait dengan tempat. Kemudian ayat 47 ini terkait dengan individu yang berada di tempat itu, baik anggota keluarga atau tetangga yang berada di surga. Artinya apa? Kalau tempat dan penghuni sekitarnya baik-baik, maka itu adalah kenikmatan yang sempurna. Baik pun rumah kita, kalau anggota keluarganya ada menyimpan rasa iri, dengki, sombongan dan dendam, atau antar sesama tetangga memiliki sifat iri, dengki dan dendam, maka tempat yang indah pun tidak dapat dinikmati dengan penuh kenikmatan. Karena apa? Karena ada rasa yang tidak enak di dalam hati. Untuk itu ayat 46 sangat terkait dengan 47, 46 terkait dengan tempat, dan 47 terkait dengan person yang berada di dalam tempat tersebut. Ketika dua menjadi satu kesatuan yang membahagiakan, kebahagiaanlah yang akan terwujud bila dua tempat ini menyebabkan, bila tempat dan person di dalamnya menjadi tidak enak, sengsaralah yang akan ditimbulkan. Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Ustadz Fajrul Haq yang terkait dengan ghil tadi, tiada dendam. Dendam yang dicabut Allah di surga sebenarnya sudah mulai kita amalkan di dunia ini. Karena kebahagiaan yang kita minta tidak saja kebahagiaan di surga, kita juga menginginkan atina fid dunya hasanah, ada kebahagiaan dan kebaikan di dunia. Kalaulah penghuni surga merasa bahagia bukan hanya karena materinya yang begitu dahsyat dan luar biasa, tetapi juga karena penghuninya yang enak untuk diajak dialog, tiada dendam, untuk diajak sharing, tiada sikap iri, untuk diajak berbagi, karena tiada sikap sombong, maka kita mulailah tiada dendam itu di dunia. Kebahagiaan hidup di dunia ketika kita tiada menyimpan dendam dengan anggota keluarga, dengan tetangga kita, teman sejawat di kantor, bertemu dengan orang di jalan, semuanya adalah ikhwan, saudara, sururin mutaqabilin. Kita berbahagia ketika bertemu dengannya. Kita berbahagia ketika tidur bersamanya. Tiada curiga, tiada iri, tiada dendam dan tiada sombong. Di sisi lain, dendam ini merupakan sikap iblis yang kita kaji beberapa hari yang lalu. Iblis merasa Adam tidak layak untuk disembah, tidak layak iblis sujud kepada Adam. Ada sikap dendam sehingga iblis berkata, aku akan goda mereka ya Allah. Karena apa? Karena gara-gara dia aku terlaknat dan terusir dari surga. Dendam. Manusia yang menyimpan dendam tidak layak, tidak jauh berbeda dengan iblis yang mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Buanglah sifat dendam, karena dendam akan mempersulit masalah. Hati akan menjadi susah ketika bertemu dengan orang lain. Hati akan menjadi sempit. Dunia yang luas terasa sempit. Rumah yang mewah terasa susah. perjalanan yang sempit menjadi panjang. Karena apa? Karena semua dimulai dari hati yang sempit, hati yang pendendam. Iyyakum wal hasada, buang sifat iri dan dendam, karena semua kebaikanmu akan menjadi nol besar sebagaimana api membakar kayu bakar. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulul hasanat kama ya'kulun narul hataba. Iya. Pengertian yang disampaikan oleh Ustaz Zainal Arifin adalah merupakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang bahayanya orang dengki, tentang bahayanya orang menghasut, yaitu apa? Amalan kita yang sudah kita kerjakan itu ibaratkan kayu bakar dimakan oleh api neraka, artinya hilang seperti debu nanti akhirnya, maka itu tidak akan berguna sama sekali amalan kita. Maka untuk itulah, karena Allah telah menjanjikan kepada kita apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah akan cabut min ghillin. Ghillin asal katanya dari kata ghalla ya ghillu. Kalau asal katanya dari ghalla ya ghillu, itu berarti sesuatu yang hilang dari rezeki atau dari harta. Artinya orang-orang itu cemburu, dengki terhadap harta yang ingin harta yang didapatkan oleh seseorang, maka seseorang itu ingin mengambil hartanya. Tapi ketika ghillin di sini dari asal kata ghalla ya ghullu, ini artinya adalah khianah. Khianah artinya mengkhianati terhadap apa yang sudah mereka ucapkan tentang amanah mereka kepada Allah dan Rasulnya, ternyata mereka mengingkari janji-janji tersebut. Untuk itulah, dalam arti kata secara keseluruhan, itu semuanya ya Allah, Allah akan cabut menjadi ikhwana, menjadi saudara bagi kita, yang mana saudara itu akan merasakan keindahannya ketika kita merasakan saudara-saudara yang dimasukkan Allah itu. Perumpamaannya adalah mutaqabilin, saling berhadap-hadapan, yang menandakan berhadapan itu menandakan pertanda baik hubungan mereka disebabkan oleh persaudaraan yang mereka datangkan, yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal apa lagi? Kecuali kita mengerjakan, yaitu adalah merupakan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan ketakwaan itu Allah akan berikan keringanan-keringanan sehingga kita merasakan beban, karena kita mempunyai saudara yang begitu banyak yang membantu kita untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.